pergi. Hanyalah ku ingin dekat sayang. Sampai hari ini ku tetap gembira, tapi bila kau setiap hari selalu teringat akan diriku, mengapa tidakkah kau maafkan? Mengapa ku pergi. Hanyalah ku ingin dikasadar mengapa tiada maaf darimu. Ada maaf darimu.